Istilah bisnis, kalau Anda pernah dengar cerita atau lihat film tentang Nabi Musa, maka Anda tahu bahwa Musa menanyakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini harus menolong ini dengan memimpin orang-orang ini dengan menggunakan apa? Maka Tuhan tanya kepada dia, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada di tanganmu? Ya, dan Nabi Musa melihat tangannya punya sebuah tongkat tanda kepemimpinan, ya. Dan Tuhan akhirnya menunjukkan bahwa tongkat itu dapat berubah menjadi sesuatu dan dapat membantu Musa untuk memimpin orang-orangnya. Maka pertanyaan tentang apa yang ada di tanganmu, ini menurut saya menarik sekali. Pemikiran saya adalah bahwa setiap orang itu selalu mempunyai kemampuan yang berbeda. Setiap orang selalu mempunyai tongkatnya sendiri-sendiri. Ada orang yang ahli jualan, ada orang yang ahli accounting, ada orang yang pandai menyanyi, ada orang yang pandai menari. Maka itulah tongkat Anda, di mana bisa Anda kembangkan untuk membawa kesuksesan buat kehidupan Anda. Kita sering bingung bahwa, kenapa si A itu kok orangnya bodoh tapi sukses? Mungkin dia bodoh di satu lini, tetapi dia sukses di bidang yang lain. Mitra bisnis, pertanyaan ini sering menggelitik saya untuk berpikir bahwa, apa sih sebenarnya yang menjadi tongkat Anda? Ya. Artinya, apa yang ada di tangan Anda? Anda punya apa? Anda bisa melakukan apa? Tiap orang selalu mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri, dan lain dengan orang lain. Kalau Anda bisa memastikan diri Anda memanfaatkan kelebihan Anda untuk lebih dibandingkan orang lain, maka niscaya Anda akan lebih mampu untuk mencapai kesuksesan Anda sendiri. Kalau Anda mengikuti cerita tentang Nabi Musa tadi, maka Anda tahu bahwa dalam setiap keadaan, setiap perang, bahkan ketika dia terakhir membelah laut menjadi dua, apa yang digunakan oleh Nabi Musa? Tongkat itu. Tongkat itulah yang memimpin orang-orangnya. Tongkat itulah yang melakukan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mitra bisnis, kita pun harus tanya kepada diri kita, apa yang ada di tangan kita? Apa yang menjadi tongkat kita untuk mencapai kesuksesan kita? Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.